Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Tayyib, ikhwani wa fatihillah, rahimahullah. Sekarang kita masuk pada al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21 terkait al-mu'amalah dari kitab al-fiqhul miyassar, fiqh miyassar. Berkata penulis hafidhahumullah ta'ala, al-luqatah wal-laqit, pada bab yang ke-21 ini adalah hukum seputar barang temuan dan anak temuan. Wa fihi masail, dan pada pembahasan ini ada beberapa permasalahan yang dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, makna luqatah wa hukmuha, makna dari luqatah, barang temuan dan hukumnya. Maknaha, adapun maknanya, al-luqatah lughatan asy-syai'ul malqut. Luqatah, luqatah ini bahasa Arab. Kalau terjemahannya adalah barang temuan. Luqatah secara bahasa adalah sesuatu yang dipungut, yang ditemukan dan dipungut. Wa hiya ismu syai'i alladhi tajiduhu mulaqqan fata'khudhahu. Yakni istilah untuk sesuatu yang engkau temui, engkau temukan, lalu engkau mengambilnya. Engkau temukan dalam keadaan berkomikum, ya, tidak terurus, lalu engkau mengambilnya. Maka ini luqatah secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun luqatah dari sisi syariat, adalah hiya akhdhu malin muhtarim min madya'ihi atau min madya'atin liyahfadahu aw liyatamallakahu ba'da ta'rif. Luqatah secara syariat adalah, menurut syariat, pengambilan pada sebuah harta yang mulia, karena sebab disia-siakan, tidak terurus, atau sebab jatuh, yang mana pengambilan tersebut diniatkan untuk menjaga barang yang hilang tersebut atau dalam rangka dimiliki setelah diumumkan. Maka ini disebut barang temuan, barakatuh. Namun ingat, jangan dikira yang namanya barang temuan itu sesuatu yang ada di tanah. Keluar dari masjid banyak sandal, ini barang temuan ini. Milih sandal yang mana? Barakatuh. Jadi barang temuan itu memang sesuatu yang tersia-siakan. Entah jatuh dari pemiliknya atau dia dolalah kabur. Ya. Adalah lakbet kabur, ternyata biola. Barakabikum. Warnanya warna biola. Misalkan seperti itu. Ketika mengambil, dia meniatkan untuk menjaganya atau memilikinya setelah diumumkan. Barakallahu. Kemudian hukum dari barang temuan. Mengambil barang temuan, apa hukumnya? Hukmuha wa adillatuha. Hukum barang temuan dan dalil-dalilnya. Jadi orang yang kehilangan itu tidak dosa. Kecuali dia kehilangan barang titipan yang menjadi kelalaian dia, maka ini berdosa. Akan tetapi kalau itu bukan barang titipan, barang sendiri lalu jatuh atau hilang, maka dia tidak berdosa. Atau barang titipan namun bukan karena kelalaian dia, maka ini tidak berdosa dan telah lewat pembahasannya. Wal aslu fiha hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dasar dari pembahasan barang temuan adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridai beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su'ila an luqatah al-zahabi awil waraqi ay al-fiddah. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah ditanya tentang barang temuan yang berupa emas atau perak. Faqala, maka Nabi menjawab, i'raf wika'aha wa ifasaha. Kalau kamu menemukan barang tersebut, maka kamu kenali dulu tali pengikatnya seperti apa warnanya, dan wadah atau kantong dari emas atau perak tersebut warnanya apa, bahannya apa. Ini supaya ketika diumumkan dia tidak lupa, saya lupa apa tadi warnanya. Maka orang yang menemukan ini berkafikum mengenali terlebih dahulu supaya kalau diumumkan dia tidak salah ingat. Summa arifha sanatan, lalu umumkan selama 1 tahun. Diumumkan selama 1 tahun berkafikum. Fa in lam tu'arraf fastanfiqha. Kalau ternyata setelah 1 tahun itu diumumkan, namun tidak diketahui siapa yang memilikinya, karena gak ada yang ngaku. Dan yang namanya diumumkan ini disebutkan dalam hukum-hukum yang berikutnya adalah barakafikum wa ta'rif biha fi majami'in nas. Mengumumkannya itu di masyarakat secara umum. Bukan karang indah tok. Biar kalau udah 1 tahun, ya, yang daerah barakafikum Beti tidak tahu, padahal milik orang Beti misalkan. Maka umum dengan pengeras suara, dengan media-media yang ada barakafikum. Kalau ternyata tidak diketahui siapa yang memilikinya, fastanfiqha, maka boleh memanfaatkannya. wal takun indaka wadi'ah. Dan boleh juga kalau engkau tidak memanfaatkannya, barang tersebut menjadi barang titipan untukmu. Misalkan, wah saya tidak mau memanfaatkan ini, tidak mau menjual atau memakan, maka ya wis, ini barang titipan, saya tunggu sampai orangnya ada yang mengaku. Fa in ja'a talibuha yauman minad dahri fa'addiha ilaihi. Kalau ternyata suatu hari pemiliknya itu datang dalam keadaan sudah lewat satu tahun pengumumannya, maka berikan barakakum barang temuan tersebut. Kalau masih utuh ya berikan. Kalau sudah dibelanjakan, misalkan karena barang temuan itu tidak tahan satu tahun, misalkan masya Allah menemukan bakpia patok Jogja, apa ini punya Pak Kutut ini? Tapi ditanya juga bukan, misalkan kadaluarsanya hanya 2 bulan, diumumkan hampir 2 hari tidak ada yang ngaku, ya sudah boleh dimakan, tapi nanti ada hukumnya. Barakallahu'alaikum. Kalau ternyata suatu hari sudah lewat 1 tahun datang pemiliknya, maka berikan padanya. Ini hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Wa sa'alahu an dalalatil ibil. Dan barakallahu fikum, Nabi ditanya tentang unta yang tersesat. Kalau zaman dulu kendaraannya tunggangannya unta di antara. Kalau zaman sekarang motor, yang namanya motor butuh orang, tidak bisa tersesat sendiri. Maka tidak ada alasan motor ditemukan, kecuali barakatikum itu hilang. Maka berlaku hukum al-ijalah sebagaimana pekan kemarin telah dibahas. Nabi ditanya tentang unta yang tersesat. Faqala, maka Nabi menjawab, malaka walaha. Apa urusanmu dengan unta tersebut? Dakha fa inna ma'aha hidha'aha. Biarkan unta tersebut, karena unta tersebut punya sepatu. Ya, unta punya sepatu. Barakallahu. Maksudnya, unta itu punya kaki. Wasiqa'aha, dan punya wadah tempat minum di punuknya itu. Taridul ma'a wa ta'kulus syajara hatta yalqaha rabbuha. Unta tersebut bisa meminum air, bisa makan dedaunan, sampai akhirnya pemiliknya datang sendiri. Ini ditanya tentang unta, yakni hewan yang bisa menjaga dirinya. Wa sa'alahu anisyati, dan beliau juga ditanya, lalu bagaimana dengan domba, kambing yang tersesat, boleh tidak diambil? Faqala, maka Nabi menjawab, khudha, kalau kambing ya sudah ambil saja. Fa inna ma hiya laka, kambing tersebut menjadi milikmu, au li akhika, atau menjadi saudaramu, karena kamu tidak mendapatkan tapi saudaramu yang mendapatkan, aulidzabi atau menjadi berkokikum santapan serigala. Berkokikum, ini zaman dulu. Ya, karena memang kambing zaman dulu ini berkokikum adalah hewan yang tidak bisa mengurusi diri sendiri. Tidak seperti ketahanan unta ketika dia hidup tanpa tuannya, tanpa pemiliknya. Barakallahu. Nanti ini dari hadis ini ada beberapa hukum. Intinya hukum memungut barang temuan maka hukumnya boleh. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Aqsamul luqatah, macam-macam luqatah, macam-macam barang temuan. Al-qismul awal, macam yang pertama. Ma la tattabi'uhu himmatun nas, barang temuan yang berupa sesuatu yang tidak diingini, tidak dianggap sebagai berharga oleh manusia. Kasauti, seperti cambuk. Mungkin untuk mencambuk hewan tunggangan. Warrogif, atau adonan roti. Wasamaroh, atau sebiji kurma. Wal aso, atau tongkat kecil. Wahada yajus iltiqatuhu, maka barang temuan semacam ini yang sifatnya remeh maka boleh memungutnya. Walil multaqiti al-intifa'ah bihi, dan bagi orang yang memungutnya, yang menemukannya, boleh menggunakannya. Wa tamallukuhu bila ta'rif, dan boleh memilikinya tanpa mengumumkan selama satu tahun atau tanpa mengumumkan sama sekali. Misalkan barakafikum, ada orang menemukan barang remeh, ya mungkin karet, tidak perlu diumumkan sampai satu tahun apalagi. Menemukan peniti uang 500 rupiah, intinya yang remeh. Dan barakafikum, ini remeh tidaknya dilihat dari keumuman masyarakat di sekitar itu. Barakafikum. Ini macam yang pertama, jenis yang pertama dari barang temuan, yakni barang temuan yang sifatnya remeh, tidak berharga. Maka boleh langsung diambil tanpa diumumkan. Barakafikum. Nemu undi-undi, satu bungkus. Apalagi agak penyok. Wah, ini kena motor nih kayaknya. Dicium gak basi. Gak usah diumumkan, dimakan aja. Barakafikum. Yang kedua. Ma yamtani'u binafsihi min sigori sibak wa ghairiha, barang temuan berupa sesuatu yang bisa mengurusi dirinya sendiri dari hewan buas yang, ya, hewan buas yang kecil atau selainnya, seperti kal ibili, adanya barakafikum unta yang tersesat, wal khail, kuda, wal bokor atau sapi, wal bighol atau bighol. Bighol ini apa? Pak Safari, bighol itu apa? Keledai. Kalau keledai himar, hampir mirip. Apa, Pak? Hampir sama. Bighol. Ayam. Keledai sama peranaan keledai sama apa? Sapi. Tidak ketemu keledai sama sapi. Sama? Tidak ketemu onta sama keledai, beda spesies. Apa? Kuda. Nah, kuda sama keledai kawin, keluarnya berhukum bighol. Ini hukumnya haram dimakan. Ya, haram dimakan. Kalau kuda halal dimakan, kecuali kuda lumping. Kemudian himar, keledai, itu ada dua, keledai yang jinak sama keledai yang liar. Yang jinak ini yang biasa dipakai tunggangan, itu haram dimakan. Yang liar, yang mungkin di hutan-hutan, padang pasir, tidak ada yang memiliki, maka ini halal. Barakallahu. Nah, terkait hewan yang bisa mengurusi diri sendiri. Ya, maksudnya tanpa harus diberi makan oleh orang lain, dia bisa mengurusi diri sendiri. Itu hilang misalkan, tersesat, kabur. Wa hadza yuhramu iltiqatuhu, maka tidak boleh atau diharamkan untuk memungutnya. Wala yamlikuhu multaqituhu bita'rifihi, dan tidak boleh memilikinya walaupun ditemukan dengan diumumkan, tidak boleh, karena bisa mengurusi diri sendiri. Tadi hadisnya barakakum, hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim yang telah lalu, Nabi menyatakan malaka walaha, terkait dengan unta yang tersesat, yang kabur, maka Nabi barakakum beliau menjawab, apa urusanmu dengan unta? Biarkan dia, karena dia punya sepatu. Maksudnya, dia punya kaki. Dan dia punya wadah untuk menampung air di punuknya. Dia bisa mencari air, bisa memakan dedaunan. Dan sampai nanti pemiliknya ini datang mencarinya sendiri. Maka barakakum unta, kuda, sapi, bigol, hewan-hewan yang besar, yang kabur, yang bisa mengurusi dirinya sendiri, maka tidak boleh dipungut. Loh, nanti saya umumkan, tetap tidak boleh walaupun diumumkan. Barakakum. Sekarang macam yang ketiga. Ma yajus iltiqatuhu wa yalzimuhu ta'rifuhu, sesuatu yang boleh untuk dipungut dari barang temuan yang ada, namun wajib diumumkan. Kal-zahabi, seperti emas. Wal-fiddah, perak. Wal-mata'i, atau barang berharga lainnya. Mutiara, berkabikum permata, atau barang yang lainnya, ATM, ya, kartu ATM itu. Wah, kartu ATM aja, ternyata dicek miliaran itu, insya Allah. Kan tidak disebutkan di kitab ini ATM, ambil saja. Wah, hati-hati ya, ini disebut dengan almata, barang berharga. Wa ma la yamtani'u min sigari sibak kal ghanam wa dujjat wa nahwihima. Adapun hewan yang tidak bisa mengurusi diri sendiri dari serangan hewan yang buas, seperti barakakum ghanam, kambing, atau dujjat, unggas, ayam, bebek, wa nahwihima, maka wa dzalika li hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, maka itu berlaku seperti hadisnya Zaid bin Khalid yang telah lalu. Yakni kalau hewan yang kabur itu adalah hewan yang tidak bisa memelihara dirinya sendiri dari serangan mangsa hewan lain, barakakum, maka boleh memungutnya. Boleh memungutnya, mengambilnya, barakakum. Hadza liman wasaqa fi nafsihi. Ini bagi orang yang yakin bisa menjaga ya barang tersebut, wa qadra ala ta'rifiha, dan mampu mengumumkannya. Jadi barakakum, seperti kambing tadi, bukan langsung diambil milik dia, tapi tetap diumumkan. Namun boleh dipungut. Beda dengan unta, sapi, ya, atau kuda, bighal, maka biarkan. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau sekarang ini misalkan tetangga kita ini punya kuda yang biasa dipakai untuk latihan kabur, masa dibiarkan di jalan raya? Itu beda lagi, diamankan, dipanggil orangnya. Barakallahu. Lalu bagaimana dengan burung lovebird yang baru-baru ini ya lari kabur warnanya biola. Biola aja berapa juta? Puluhan juta itu biola. Gimana yang gitar? Ya. Masyaallah. Nah, kalau seperti itu termasuk almata barang berharga. Apakah bisa hidup sendiri? Nah, ini yang saya tidak tahu. Burung lovebird kalau dilepas bisa enggak hidup sendiri? Enggak. Makanan miletnya lalu susah nyarinya. Ya. Maka berkomitmen kalau seperti ini boleh diambil, tapi diumumkan dalam 1 tahun. Kalau orangnya datang, maka diberikan. Kalau tidak datang, dalam keadaan sudah dijual, tidak mungkin digoreng ya, dijual, ya, atau diumumkan dalam 1 tahun ini menunggu. Masa menunggu kan butuh perawatan, itu dihitung. Siapa tahu nanti setengah tahun itu datang, maka di total. Ini saya memang menjaga, tapi saya mengeluarkan biaya sekian. Setuju enggak membayar? Kalau enggak, ya nanti ini saya jual, saya minta ganti rugi. Harus seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bukan kemudian ditangkap, diambil. Beda dengan al-ijalah, ya. Orang yang merasa kehilangan itu, sebagaimana pertemuan yang lalu, mengumumkan sayembara. Barang siapa yang menemukan burung lovebirdku ini, saya beri 20 juta. Ya, kemarin yang saya ceritakan, yang menemukan pasukan kuning yang digor itu. Ya. Tapi sebagian orang ada burung hilang, dia ngambil burungnya sendiri, ditaruh di kandang, yang ada di kandang didekatkan. Akhirnya kan dekat, akhirnya disemprot, udah diambil. Enggak bisa seperti itu. Diumumkan. Tapi yang namanya mengumumkan itu harus yang mengaku memiliki menunjukkan sifat-sifatnya. Ya, menunjukkan sifat-sifatnya. Oh, saya hilang, benar. Warna apa? Warnanya pastel biru. Bukan. Barakabiku. Ya sudah, harus sampai ternyata cocok warnanya ini. Ditanya paruhnya warna apa? Paruhnya warna hitam. Oh, salah, bukan. Terus harus semuanya cocok. Cocok semuanya. Pincang apa enggak? Enggak. Wah, itu lo pincang. Maka barakafikum seperti itu harus sesuai dengan sifat-sifatnya. Maka tidak bisa langsung kita ya memasang kurungan kemudian ada burung kita lalu kalau udah nempel kita semprot lalu milik kita, tidak bisa. Karena itu termasuk almata. Sesuatu yang menurut masyarakat itu berharga. Kecuali itu adalah burung yang tidak berharga. Burung emprit yang harganya 1.000, 2.000. Maka tidak mengapa, barakallahu'alaikum. Ya, kalau berharga, ya, burung cicak rowo, ya, atau burung yang lain-lain, barakallahu'alaikum, maka itu tidak bisa langsung diambil. Boleh ditangkap, tapi dengan syarat tadi. Bersedia menjaga enggak? Dan bersedia mengumumkan tidak. Kalau tidak bersedia mengumumkan, tidak yakin dia punya amanah mengumumkan, maka dia berdosa. Lalu bagaimana? Ya sudah, boleh dia tidak mengambilnya, atau boleh dia mengambil, diserahkan kepada waliul amr. Barakallahu. Kemudian al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ba'dul ahkam al-muta'alliqah biha. Sebagian hukum yang berkaitan dengan barakafikum barang temuan. Al-awwal, hukum yang pertama. Idza kana al-manqutu hayawanan ma'kulan fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa dafi'i qimatihi fil hal aw bi'ihi wal ihtifadu bi qimatihi bi sahibihi ba'da ma'rifati awsafihi aw hibbihi wal infaqi alaihi min malihi wa la yamlikuhu wa yarji'u bi nafaqatihi ala malikihi idza ja'a wassalamahu wa idza ja'a sahibuha qabla ay ya'kulaha al multaqit falahu ahduha. Barakallahu. Yang pertama, apabila sesuatu yang ditemui, yang ditemukan dari sesuatu yang hilang itu adalah hewan yang boleh dimakan, maka seperti itu diberi pilihan. Silahkan memakannya. Ingat, ini yang hewan-hewan yang berkepikum tidak bisa mengurusi diri sendiri. Boleh memakannya kalau memang bisa dimakan, atau boleh membeli, menghargainya apabila datang pemiliknya. Apa saya beli saja. Atau boleh menjualnya. Dan menjaganya dengan cara berkokikum, dia nanti menagih kepada pemiliknya apabila datang pemiliknya setelah diumumkan dengan dia memberikan sifat-sifatnya. Atau boleh bagi dia untuk berkasukum membelanjakan hewan tersebut, ya ini dijual, ya dari hartanya. Namun berkasukum tidak langsung dimilikinya, dan itu berkasukum dikembalikan, ditagih atas pemiliknya apabila datang dan lalu menyerahkannya. Dan apabila pemiliknya datang sebelum dia memakannya atau menjualnya, ya setelah diumumkan dalam waktu 1 tahun berkepikun, maka barang tersebut adalah milik orang yang memilikinya. Jadi begini, seperti yang disebutkan tadi, kalau ada sesuatu yang hilang dari hewan yang boleh dimakan, burung lahbut boleh dimakan nggak? Boleh, barakallahu. Mahal enggak mahal ternyata sama rasanya. Dan masih kalah dengan burung merpati. Dilalap dikit dagingnya. Barakallahu. Ada hewan yang tersesat. Kita menemukan, maka kita barakallahu boleh memakannya. Ayam misalkan, berkepung, atau hewan-hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Ini boleh dimakan apabila sudah diumumkan 1 tahun. Atau menghargai, ada pemiliknya datang, apa saya beli saja. Kalau tidak mau, ya sudah. Sebelum genap 1 tahun, ya diberikan. Kalau ternyata sudah genap 1 tahun, ya, diumumkan sampai 1 tahun, tidak ada yang mengakui, tidak ada yang datang, lalu kita makan. Setelah itu, berapa hari atau berapa pekan datang dengan memberikan sifat-sifat yang benar dan dia tidak dikenal sebagai orang yang pembohong, barakallahu. Maka di situ kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disepakati enaknya bagaimana. Saya memberikan secara utuh atau separuh-separuh, karena sudah hampir 1 tahun saya juga mengeluarkan biaya. Akhirnya sudah genap 1 tahun, bahkan lewat 1 hari tidak ada yang mengakui, akhirnya terpaksa, ya, kambing etawa Anda saya goreng atau saya jual, barakallahu. Maka ada kesepakatan enaknya bagaimana. Kalau ternyata sebelum genap 1 tahun datang, maka diberikan, ya diberikan. Kalau memang mengeluarkan biaya sebelum genap 1 tahun, ya kita minta ganti rugi, Barakallahu. Tidak bisa kemudian ngotot sudah kaset dalam keadaan belum 1 tahun, ya, atau sudah 1 tahun, tidak bisa. Barakallahu. Hukum yang kedua, idza kana al-malqut mimma yukhsha fasaduhu kal fatihah falil multaqiti akluhu wa daf'u qimatihi li malikihi aw bihi wa hifdhi samanihi hatta ya'tiya malikuhu. Apabila barang yang ditemukan ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan rusak atau basi, seperti apel, ya, buah apel atau yang lainnya, maka boleh bagi yang menemukan ini untuk memakannya atau membeli seharga milik orang yang memilikinya apabila datang, atau menjualnya. Dan kalau memang dia menjualnya, ya sudah, barakafikum, dijaga dulu. Uangnya tadi itu disimpan dulu. Siapa tahu ada yang nyari, maka diberikan. Hatta ya'tiya malikuhu, sampai pemiliknya datang. Amman nukut. Yang ketiga. Wal awani wal mata. Fayalzimuhu hifdul jami' amanatan biyadihi wa ta'rifu biha fi majami'in nas. Adapun mata uang. Ada yang menemukan mata uang. Atau menemukan berhukum al-awani. Al-awani ini adalah bejana. Ya, dan terkadang bejana itu ada yang terbuat berhukum dari, memang bejana itu zaman Nabi. Itu perkara atau sesuatu yang berharga. Lumayan berharga. Karena untuk penampungan air. Ya, keranjang berhukum. Atau barang berharga. Maka wajib untuk menjaga barang temuan tersebut sebagai amanah yang ada di pundaknya. Dan wajib mengumumkannya kepada seluruh manusia. Wajib mengumumkannya kepada seluruh manusia. Ingat, ini uangnya barakafikum jumlah besar, ya, atau barang berharga, maka wajib diumumkan dalam 1 tahun kepada seluruh manusia. Kemudian barakafikum hukum yang keempat. Wah, ini berisik. Hukum yang keempat. Di centelan belakang. Yang keempat, la yajuz akhdzul luqatah illa idza amina ala nafsihi minha wastita'ah atau wastata'a ayu arif. Ya. Ayu arifa biha. Yang keempat, barakafikum, tidak boleh seseorang itu mengambil barang temuan. Illa kecuali dia merasa aman bahwasanya dirinya ini bisa amanah. Ini apabila barang temuannya ini yang harus diumumkan. Kalau barang temuan yang tidak perlu diumumkan dari barang-barang remeh, maka tidak mengapa langsung diambil. Tapi kalau barangnya ini adalah barang yang berharga, yang harus diumumkan dalam 1 tahun, maka tidak boleh diambil kecuali kalau dia itu bisa amanah dan mampu untuk mengumumkannya. Li'anna ta'rifa bil luqatah wajib. Karena mengumumkan barang temuan, hukum asalnya adalah wajib. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengumumkan, yang namanya mengumumkan tidak hanya sekali dan tidak hanya 1 tempat, tapi umum. dan berkali-kali berkutukum selama 1 tahun. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, biarkan, jangan diambil, dan kita tidak berdosa. Kecuali berkutukum ada sesuatu yang ditemukan ini mau tidak mau harus diambil, nanti akan dibahas. Fa'idha iltaqotoha yu'arif sifatiha thumma yu'arifha sanatan kamilah. Maka apabila dia memungut barang temuan tersebut, maka dia harus mengenali sifat-sifatnya, dihafal, dicatat. Misalkan uang, diumumkan uang, siapa yang merasa kehilangan uang, uangnya 100 ribu. Dia harus berkahwikum mengumumkan sifatnya. Ya, dia harus mengetahui sifatnya, tapi ketika diumumkan tidak perlu disebutkan sifat-sifatnya. Hanya disampaikan barang siapa yang kehilangan uang, mohon untuk menunjukkan sifat-sifatnya dan menghubungi nomor ini. Orang yang menemukan harus tahu sifatnya. Ada yang datang, misalkan uangnya 100 ribu. Saya kehilangan uang, Pak. Berapa? 100 ribu. Jangan langsung, oh ya ini. Tapi ditanya dulu, 100 ribu seperti apa? Uangnya merah, satu lembar 100. Oh salah, bukan, tak maaf. Ada yang datang lagi. Saya, Pak, kehilangan. Berapa? 100 ribu. Oh benar. Tapi jangan langsung percaya, dicek dulu. Berapa? Uangnya seperti apa? 50 ribuan dua. Oh salah, Pak, maaf. Ada datang lagi, 10 ribuan. 10, oh maaf, salah lagi. Ternyata yang benar, recehan 100 rupiah sampai 100 ribu dalam plastik misalkan. Maka berkomunikum seperti itu, diumumkan dalam 1 tahun. Kalau ternyata tidak ada yang datang, ya sudah milik dia berkomunikum. Kalau ternyata ada yang datang setelah lewat 1 tahun, ya disampaikan bagaimana enaknya. Apa saya berikan atau separuh-separuh, atau diikhlaskan. Nah, barakallahu'alaikum. Wadhalika bilmunadah alaiha fima jami'in nas, dan itu diumumkan secara umum kepada seluruh manusia. Fa'inja'a sahibuha wa wasafaha bima yutabiku sifataha wa dafa'aha ilaihi. Maka apabila pemiliknya itu datang dengan memberikan sifat-sifatnya yang sesuai dengan sifat barang yang hilang tersebut, maka orang yang menemukan wajib memberikannya. Fa'in lam yati sahibuha ba'da ta'rifiha aman kamilan takunu milkan lahu. Apabila ternyata pemiliknya ini tidak kunjung datang sampai pengumuman ini sudah genap 1 tahun, maka barang temuan tersebut adalah milik orang yang menemukan. Hukum yang kelima, al-multaqitu yatamallaku al-luqatah ba'da ta'rifiha wa mururil haul. Orang yang menemukan, yang memungut barang temuan tersebut, bisa memiliki barang yang hilang tersebut, barang temuan tersebut, setelah mengumumkan dan setelah lewat 1 tahun atau 1 tahun genap sempurna. Lakin la yatasarrafu fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Akan tetapi dia tidak boleh menggunakan barakahikum barang temuan tersebut kecuali setelah dia mengenali sifat-sifatnya. Ya, jadi setelah ketika diumumkan itu harus dia mengenali sifat-sifatnya, supaya kalau ada orang yang mengaku, ya, itu benar atau tidak, dia harus tahu. Famata ja'a talibuha bima yantabiqu ala tilkal awsafi dafa'aha ilaihi bila bayyinatin wala yamin. Maka kapan saja apabila pemiliknya ini, yang mencari ini, datang dengan memaparkan sifat-sifat barangnya yang hilang ternyata sesuai maka orang yang menemukan ini memberikannya tanpa meminta sumpah kepada orang yang mencari tersebut. Ya, kamu memang benar, tapi saya mau minta sumpah kamu. Kalau kamu bohong, ya, arwahmu gentayangan, misalkan. Maka tidak perlu. Ya, tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani menyebutkan, ya, apabila datang pemiliknya suatu hari, ya, setelah lewat satu tahun, maka berikan saja kepada dia apabila dia menyebutkan sifat-sifatnya yang sesuai. Tidak perlu pakai sumpah-sumpahan. Barakallahu. Wa'alam kalau dia itu pembohong. Ah, dia juga kedukun. Apa barangnya yang hilang ini? Barakallahu. Oleh karena itu, kalau kita mengumumkan barang hilang, kan biasanya ada teman kita yang tahu sifatnya. Kita minta bantuan. Maka barakallahu'alaikum, teman yang menjadi orang yang untuk dimintai ta'awun, jangan membocorkan pada orang lain, ya, supaya menjadi milik dia. Dan Allah Maha mengetahui niat-niat para hamba. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hadis Zaid bin Khalid al-Mutaqaddam. Barakallahu'alaikum. Yang keenam, luqatatu sabi wassafi bitasarrufin fiha yatasarrufu fiha waliya amrihi atau waliya amrihi ma bima sabaqa bayanuhu. Temuannya anak kecil atau pungutannya anak kecil atau orang yang gila, maka pengurusannya dikembalikan kepada waliul amr, pemerintah setempat, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Barakallahu. Tidak bisa kemudian anak kecil, ya, anak kecil bilangnya kuning padahal merah, ya. Atau orang gila sudah benar dibohongi sama orang gila tersebut. Barakallahu. Yang terakhir, luqatatul haram la tamliku bihal wa yajibu ta'rifu biha tulud dahr. Barang temuan di tanah haram tidak boleh dimiliki dan wajib mengumumkannya sepanjang tahun. Khusus tanah haram, barang yang hilang di tanah haram maka tidak boleh dimiliki, namun dibiarkan sampai datang pemiliknya sepanjang tahun. Barakallahu. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Semua barang temuan itu boleh diberi pilihan bagi orang yang menemukan, boleh mau memungutnya atau tidak memungutnya. Kalau itu adalah barang yang bukan barang remeh, ketika dia pungut, dia memiliki amanah untuk menjaga barang tersebut selama diumumkan dalam satu tahun. Atau dia merawatnya apabila itu memang butuh perawatan seperti hewan misalkan, selama satu tahun. Namun kalau sesuatu yang hilang itu adalah sesuatu yang memang harus diambil, mau tidak mau, maka itu adalah al-laqit, anak temuan. Kalau ada seorang menemukan anak temuan, maka berkabikum tidak boleh dibiarkan, langsung diambil. Entah nanti dia yang merawat atau tidak, dan yang paling berhak merawat adalah yang menemukannya. Dan hukumnya nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Qaulau ta'ala sawab naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalu hamdakumullah barakallahu.